بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد إخواني في الدين أيها الطلبة رحمني ورحمكم الله والحمد لله segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang masih memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita diberikan kesempatan sampai pada pertengahan daripada bulan Ramadhan. Walhamdulillah nahmadullah wa nashkuruh, antaslah Allah subhanahu wa ta'ala kita puji karena nikmat tersebut. Allah masih sayang kepada kita sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk memperbanyak ibadah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di bulan yang mulia ini. Melanjutkan pembahasan kita, pada pertemuan yang lalu kita telah membaca tafsir daripada surat Al-Baqarah 97 ke 98. Selanjutnya qala Allah Azza wa Jal, "Wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun." Yaitu Al-Baqarah 99. Di sini Allah menyatakan, dan kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad tanda-tanda, yaitu tanda-tanda kenabian, baik itu berupa wahyu dan seterusnya. Wama yakfuru biha, dan tidaklah kufur terhadap tanda-tanda tersebut kepada apa yang diturunkan terhadap Nabi kita alaihi salatu wassalam illal fasikun, kecuali orang-orang yang fasik. Ya. Maka di sini terdapat dalil bahwasannya semua kafir adalah fasik dan tidak semua fasik itu disebut kafir. Ya, tidak semua fasik disebut kafir. Pelaku kemaksiatan, ya, dunal kufur disebut fusaq. Ya, namun belum tentu mereka kafir. Tapi ketika mereka adalah orang-orang kafir, bisa dipastikan mereka adalah orang-orang fasik. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah yaqulu li nabiyyihi. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada nabinya, "Wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat qala tahsulu biha al-hidayah liman istahda." Yaitu dengan tanda-tanda kenabian tersebut, mereka-mereka yang menginginkan hidayah mendapatkan hidayah. Ya, artinya dengan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, ini adalah jalan hidayah. Ya. Al-Quran yang terbesar, ya, mukjizat yang terbesar diberikan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah Quran. Yang dimana Allah Azza wa Jal berjanji untuk menjaganya. Sebagaimana Allah firmankan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun." Kami yang menurunkan adzikra, yaitu Al-Quran, dan kamilah yang menjaganya, kata Allah Azza wa Jal. Ini adalah mukjizat yang tidak akan bisa seorang pun datang semisal Al-Quran. Sekian kali mereka-mereka ahli fasahah, ahli bahasa yang terbaik dari kalangan kuffar Quraisy. Mereka tidak bisa mendatangkan semisal Al-Qur'an. Ya. Bagaimana kandungan balaghah yang ada di dalamnya, begitu juga fasahah yang ada di dalam Al-Qur'an. Walaupun Al-Qur'an adalah bahasa kaum Quraisy, ya. Secara umum ini bahasa mereka. Namun tidak ada seorang pun yang mampu untuk menandingi Al-Qur'an. Ini adalah a'zham al-burhan, bukti yang terbesar bahwasanya itu adalah wahyu yang turun dari Allah Azza wa Jalla. Tahsul bihal hidayah, dengan Al-Qur'an mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan terdapat di dalamnya penjelas daripada petunjuk-petunjuk tadi, diperinci lagi, ya, dan pembeda antara al-haq dan batil di dalam Al-Qur'an. Qala wa iqamatul hujja 'ala man 'anada. Al-Qur'an adalah hujjah bagi mereka-mereka yang ingkar. Tinggal kita ingatkan saja mereka-mereka yang kufur, ya, dengan ayat-ayat Allah, dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, itu adalah wahyu. Semuanya adalah wahyu. Wahiyya fil wuduhi dilalah, dan di dalam Al-Quran tersebut, yaitu tanda-tanda kenabian Nabi kita alaihi salatu wassalam, terdapat wuduhi dilalah alal haq, kegamblangan, ya, kegamblangan bukti dalil bahwasanya ini adalah al-haq yang dibawa. Nah, وقد بلغت مبلغا عظيما ووصلت الى حاله لا يمتنع من قبولها الا من فسق عن امر الله عز وجل. Maka pada bukti-bukti tersebut, yaitu alamat wadhihat atas kenabian Nabi kita alaihi salatu wassalam, telah sampai pada kedudukan yang agung, ya, dan telah sampai pula kepada keadaan yang tidak melarang untuk menerimanya, ya, kecuali dari orang-orang fasik terhadap perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Artinya tidak mengambil al-haq tadi yang datangnya dari Allah, disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, kecuali mereka-mereka telah berbuat kefasikan, telah berbuat kemaksiatan, tidak mau melakukan perintah Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa kharaja min ta'atillah, dan dia telah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastakbara ghayatut takabbur, dan dia telah bersikap kibir, bersikap sombong dengan kesombongan yang paling puncak. Tidak ada kesombongan lagi yang melebihi itu, ya, inat anil haq, menolak kebenaran, ya, menolak apa yang datangnya dari Allah adalah kesombongan yang paling sombong. Menolak Al-Quran, menolak wahyu Allah Azza wa Jal. Tentunya ini, ya, ayat ini adalah merupakan jawaban yang dijawab oleh Allah Azza wa Jal secara langsung terhadap siapa? Abdullah ibn Surya, seorang pendeta Yahudi, ketika menyatakan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya Muhammad, ma ji'tana bi syai'in. Ya, engkau tidak datang kepada kami dengan sesuatu. Wama anzala alaika min ayatin bayyinat, dan tidaklah diturunkan atasmu daripada ayat-ayat yang membuktikan bahwasanya engkau adalah nabi. Ketika datang, fanattabi'uk biha, kami akan mengikutimu. Maka diturunkan ayat ini, ya, diturunkan ayat ini. Ala kulli hal, ini keadaan Yahudi, ya, bualan terus menerus tidak pernah berhenti, ya, sampai ayat ke 90 sekian tidak luput dari bualan-bualan orang-orang Yahudi yang kita baca dari surat Al-Baqarah ini sebagai pelajaran bagi kita bahwasanya apa yang ada pada diri mereka adalah pengingkaran. Ya, pengingkaran terhadap apa yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla, dan sekaligus peringatan bagi kita untuk berhati-hati, jangan sampai kita mengingkari apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekecil apapun, sekecil apapun itu, ya, sangat berbahaya ketika yang kita lakukan adalah inat. Walaupun apa? Walaupun imatatul adza 'anit tariq, kita menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, kemudian kita ingkari itu. Artinya pengingkaran yang kami maksudkan adalah, menurut saya tidak ada fadilahnya, ya, bukan termasuk bagian daripada agama, dan yang seterusnya. Banyak orang yang meremehkan hal-hal yang kecil, namun ketika sampai kepada pengingkaran, penolakan, na'udzubillah, maka bisa terancam dengan kekufuran. Barakallahu fikum. Qala awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum bal aktharuhum la yu'minun. Ayat selanjutnya, awa kullama, itu setiap kali diberikan perjanjian bagi mereka, nabadahu fariqun minhum, maka sebagian dari mereka, sekelompok dari mereka, membuangnya, tidak menggubrisnya, menyelisihinya. Sekian perjanjian, ya, yang sudah kita baca dari ayat-ayat sebelumnya antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Bal aktsaruhum la yu'minun, bahkan hakikatnya ketika mereka menolak, mereka tidak mau mengikuti, karena apa? Karena mereka tidak beriman. Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab, ya, diceritakan, disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir, maksudnya ketika mereka, yaitu bangsa Yahudi, Bani Israel, ketika mereka diberikan perjanjian demi perjanjian, mereka ini menyatakan, ya, mereka menyatakan, mereka berjanji, la in kharaja Muhammadun lanu'minan nabi. Ketika Nabi Muhammad keluar, muncul, karena ada di dalam kitab-kitab mereka, kami akan beriman kepadanya. Walanakunanna ma'ahu ala musyrikil Arab, dan kami akan bersamanya dalam memerangi kaum musyrikin al-Arab. Ya, ini janji mereka. Padahal sekian perjanjian sudah mereka ingkari. Kejadian antara mereka dengan Nabi Musa alaihi salam, terakhir mereka berjanji ketika datang Muhammad alaihi salatu wasalam, karena ada di kitab-kitab mereka, dikisahkan di dalam kitab-kitab mereka dan menjadi perbincangan di kalangan ruhban mereka, ya, pendeta-pendeta mereka. Ketika diutus muncul nama tersebut, nama Muhammad muncul di tengah-tengah mereka, datang seorang nabi dengan sifat seperti ini dan itu, kafaru bih, mereka kufur, ya, mereka kufur. Demikian wa kullama ahadu ahadan nabadahu fariqun minhum, ada sebagian mereka yang menolak, ya, hakikatnya demikian terus menerus keadaan mereka. Nabadahu fariqun minhum, ya, yaitu torahahu, yaitu membuang jauh-jauh. Apa sebabnya? Karena bukan dari bangsa Bani Israel, ya, bukan dari anak keturunan mereka. Qala wa hadza fihi ta'jib min kathrati mu'ahadatihim. Maka dalam ayat ini kata Imam Sa'di rahimahullah terdapat ta'ajjub, ya, atas banyaknya perjanjian-perjanjian mereka yang mereka lakukan. Wa adam sabrihim 'alal wafa' biha. Kemudian mereka tidak bersabar untuk menunaikan janji-janji tersebut. Seperti itu tadi. Mereka berjanji apa? Kami akan membela. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya di antara janji-janji mereka, ya, kami akan berperang bersama Muhammad. Ya. Namun ketika diketahui dari bangsa Arab, nabadahu farikun minhum. Minhum man aman wa minhum man kafar. Ada di antara mereka yang beriman, ada di antara mereka yang ingkar. Ya. Maka mereka yang beriman mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang kufur, mereka yang ingkar, keyahudiannya tidak akan memasukkan mereka ke surganya Allah azza wa jalla. Qala fa kullama tufidu tikrar, yaitu dari kata-kata kullama di sini berfaedah tikrar, yaitu pengulangan, ya, karena banyak sekali perjanjian-perjanjian yang mereka lakukan. Fa kullama wajada al-ahd tarattab 'alayhi an-naqd, kapan ada perjanjian di sana wajib pula adanya apa? Pengingkaran. Ya, ini keadaan Bani Israel. Mas sabab fi dzalik, kata Imam Musa'di, apa sebabnya? Qala as-sababu anna aktsarahum la yu'minun, karena kebanyakan mereka tidak mau beriman. Tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Fa'adamu imanihim huwa alladhi awjaba lahum naqd. Maka ketika mereka tidak beriman, tentunya wajib bagi mereka untuk mengingkari perjanjian-perjanjian tadi. Walau sadaqa imanuhum lakanu mislu man qala Allahu fihim minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadu Allah 'alaihi. Jika mereka jujur di dalam keimanan mereka, niscaya mereka akan sebagaimana apa yang Allah firmankan. Barang siapa yang beriman, siapa yang beriman dari kalangan rijal, mereka jujur di dalam keimanannya, membenarkan perjanjian-perjanjian mereka yang sudah ditetapkan. Jika mereka betul-betul jujur di dalam keimanannya, namun hakikatnya la yu'minun, mereka tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala walamma ja'ahum, ya, masih dilanjutkan. Ketika datang kepada mereka Bani Israel, lamma ja'ahum rasulun min indillah, dari Allah subhanahu wa ta'ala, musaddiqun lima ma'ahum, dan membenarkan apa yang ada pada mereka. Nabadha fariqun minalladhina utul kitab, mereka melempar, mereka membuang. Dari sebagian mereka diberikan Alkitab, mereka membuang. Kitab Allah wara'a zuhurihim. Mereka membuang kitab Allah di belakang punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak mengetahui. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Dan kemudian mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan dari mantra-mantra yang diajarkan mereka. Ala mulki Sulaiman, atas kerajaan Sulaiman. Qala wa ma kafara Sulaiman, dan dibantah oleh Allah, tidaklah kufur Sulaiman, walakinna syayatina kafaru yuallimuna an-nasa sihra. Namun yang kufur itu adalah syaitan ketika mereka mengajarkan sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut, dan tidaklah diturunkan sihir tersebut kepada dua malaikat di Babel yang bernama Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidaklah mereka berdua mengajarkan kepada seorang pun. Hatta yakula, sampai mereka menyatakan innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami ini datang mengajarkan sihir ini sebagai fitnah, ujian bagi manusia. Fala takfur, maka kata mereka, janganlah kalian kufur, jangan kau kufur. Fayata'allamuna minhuma, maka manusia ketika sudah diingatkan masih menyatakan mau belajar, maka mereka belajar dari mereka berdua. Ma yukar ma yufarrikuna bihi bainal mar'i wa zawji, mereka belajar ilmu-ilmu sihir yang dapat memisahkan antara seseorang dengan isi dengan pasangannya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah, dan tidaklah mereka ini dapat memudaratkan, dapat merusak, dapat membunuh dengan sihir-sihir tersebut kecuali dengan izin Allah azza wa jalla. Wa yata'allamuna ma yadhurruhum, dan mereka hakikatnya belajar ilmu-ilmu yang merusak mereka, yang memadharatkan mereka. Wala yanfa'um, dan tidak bermanfaat bagi mereka. Walaqad 'alimu, dan mereka telah mengetahui. Laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, mereka mengetahui apa yang mereka beli tersebut tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Wala bi'sa ma syarau bihi, dan ini adalah sejelek-jelek yang mereka beli. Anfusahum, untuk diri mereka. Lau kanu ya'lamun, jika mereka mengetahui. Ini keadaan Bani Israel, mereka mempelajari sihir akhirnya. Ya. Ketika mereka dipaparkan kepada mereka Al-Quran, mereka menolak. Akhirnya apa? Mereka melemparkan di belakang punggung mereka. Mereka membuang jauh-jauh Taurat. Ya. Kenapa mereka buang jauh-jauh? Karena mereka menjumpai Taurat ini dibenarkan di dalam Al-Quran dan tidak ada pertentangan antara kedua-duanya. Ya. Maka wattaba'u, mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh syaitan. Ya. Apa yang diajarkan oleh syaitan, yaitu sihir. Sihir yang hakikatnya dikatakan datang dari kerajaan Sulaiman. Ini ada sebabnya. Ya, ada sebabnya. Itu tadi sebabnya. Ketika mereka membaca Al-Quran, mengetahui apa yang ada di dalamnya, di sana menyepakati Taurat, ya, maka tidak ada perbedaan, tidak ada pertentangan. Bahkan Taurat memerintahkan untuk mengikuti Nabi kita alaihi salatu wassalam. Fanabaduhu, kemudian mereka membuang jauh-jauh. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak mengetahui. Ya. Ala kulli hal, khulasahnya di antara al-kalam ahli tafsir tentang sebabnya, yaitu di sana syaitan mereka menulis, ya, menulis sihir yang insyaallah sayati akan datang pembahasan sihir biiznillah, tentang apa itu sihir, definisinya dan hukum-hukumnya pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Intinya syaitan di sana melalui sihir lewat lisan Asaf bin Barkhiyah, ya. Yang kemudian sihir tersebut atau tulisan tersebut disimpan di bawah tempat sholatnya Sulaiman, ya. Tempat sholatnya Sulaiman sampai hilang kerajaan Sulaiman, yang dimana Sulaiman pun tidak merasa bahwa disimpan di sana. Ketika meninggal alaihi salatu wassalam, istakhrajuha, mereka berusaha untuk mengeluarkannya dan menyatakanlah syaitan tadi kepada manusia, innama malakahum Sulaiman, ini adalah yang dimiliki oleh Sulaiman, diberikan kepada mereka. Maka mereka mempelajari sihir tadi, fayata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum, mereka mempelajari ilmu sihir tersebut. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan bara'ah Sulaiman alaihi salam, yaitu perlepas dirinya Sulaiman. Apa kata Allah? Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kufur, walakin asyayatin kafaru. Namun yang kufur itu syaitan. Hakikatnya yang menulis tersebut syaitan, yang mengajarkan sihir tersebut aslinya syaitan. Adapun malaikat yang datang di Babel tadi datang untuk menguji manusia. Ya, datang untuk menguji manusia. Tayyib. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, "Wa lamma ja'ahum hadha ar-rasul al-karim bil kitab al-'azim bil haqq al-muwafiq lima ma'ahum." Tayyib. Mungkin kita lanjutkan komentar daripada Imam Sa'di rahimahullah pada hari esok biiznillah. Mungkin sudah terlalu lama, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat sedikit-sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita ikhlas lillahi taala di dalam belajar, di dalam beramal apa yang sudah kita pelajari. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.